إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun dari dua ucapan ulama besar Ahli Sunnah yang kedua-duanya dari negeri Ray sehingga nisbahnya Ar-Razi. Yang pertama Ibn Abi Hatim Ar-Razi, yang kedua Abu Zur'ah Ar-Razi, sehingga dikenal dengan Aqidah Ar-Razian, Aqidah dua imam yang dua-duanya Ar-Razi. Sampai pada pembahasan tentang mizan. Wal-mizanu alladhi lahu kifatani yuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyi'uha haqqun. Bahwa mizan, timbangan yaumul qiyamah, yang ditimbang dengannya amalan-amalan saleh, yang padanya ada dua kiffah, dua tangan timbangan, yang ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba, yang jelek dan yang baiknya, adalah hak. Adalah hak kebenaran yang harus diimani. Merupakan aqidah kaum muslimin. Maka disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal waznu yawma idinil haq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaikahumul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Kata Allah, dan timbangan pada hari itu adalah hak. Maka siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan salah. Dan siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugi. yang merugikan diri-diri mereka sendiri karena apa yang mereka ingkari dari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Juga di dalam surat yang lain Allah sebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang timbangan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tanpa timbangan pun bisa menghitung amalan para hamba. Allah katakan, kafa bina hasibin, cukup bagiku sebagai penghitung. Yani menghitung amalan para hamba. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha adil berkehendak untuk menunjukkan keadilannya. Bahwa kalian lihat sendiri, amalan baik kalian sekian dan amalan jelek kalian sekian. Dan kalian lihat sendiri, akan aku timbang amalan kalian. Maka diantara yang dibahas oleh para ulama tentang mizan adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yauma idin haq. Wazan, timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Semoga kita termasuk di dalamnya. Itu orang-orang yang berat timbangan amalan kebaikannya. Khususnya yang paling beratnya adalah akidah tauhid. Yang sudah pernah kita sampaikan pada kajian terakhir yang lalu. Tentang hadis bitaqah. Yang seseorang hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibentangkan 99 lembar catatan dosa, yang satu lembarnya sejauh mata memandang, banyaknya, luasnya catatan dosa tersebut. Kemudian dikatakan padanya, hal ankarta minka syai'a, apakah engkau mengingkari sedikit saja dari catatan ini? Hamba tadi berkata, sungguh ya Rabb, aku tidak mengingkari sedikit pun dari semua itu. Itu adalah dosa-dosaku. Kemudian ditanya, hal laka min hasanah, apakah engkau punya hasanah? Fayuhabur rajul, maka orang ini merasa putus asa. Kemudian berkata, la ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun. Maka Allah katakan, balaka hasanah, wa innaka la tudlam, bahkan engkau punya kebaikan dan engkau tidak akan dizalimi. Engkau akan diperlakukan secara adil. Maka dikeluarkan catatan kebaikannya. Ternyata hanya bentuk bitaqah. Untuk penunjukan kecilnya disebut bitaqah, kartu. Catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah. Artinya orang ini tidak melakukan kesyirikan. Masih memiliki tauhid. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Orang itu dalam keadaan merasa putus asa bertanya, ma hadihil bitaqah? Mahadihi sijillat, apa bandingnya catatan kecil ini dengan sekian lembar, 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Mahadil bitaqah, mahadihi sijillat. Dijawab, innaka la tudlam, engkau tidak akan didzalimi. Maka ditimbanglah. Letakkan 99 lembar catatan dosa fi kifatin, dan diletakkan catatan kecil la ilaha illallah fi kiffah. Ini mana kiffatan, timbangan yang memiliki kiffatan. Kita tidak tahu seperti apa timbangannya. Yang pasti disebutkan dalam hadis ada kiffah, ada kiffah, ada dua kiffah. Yang satu diletakkan 99 lembar dosa, dan yang satu diletakkan satu catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah. Ditimbang, innaka la tudlam, engkau tidak akan didzalimi. Ternyata ketika ditimbang, tashat as-sijillat wa taqulatil bitaqah. Catatan-catatan dosa tadi ringan, sedangkan la ilaha illallah taqulat, berat timbangannya. Maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam jannah. Ikhwani fi dinna a'azakumullah, wa minal ma'lumi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minal ma'lum, sudah diketahui bersama bahwa setiap muslim punya catatan tersebut, catatan la ilaha illallah, tetapi beratnya belum tentu sama. Ada yang yakin, ada yang kurang yakin, ada yang sangat yakin, ada yang ragu-ragu. maka beratnya akan berbeda-beda. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, juga dalam ayat lain Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qisth liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a, kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil nanti yaumul qiyamah, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, kata Allah, walaupun sebiji darah, yakni partikel terkecil sebiji atom sekalipun, ataina biha, kami akan datangkan, kami akan timbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukup bagi kami sebagai penghitung, kata Allah, cukup kami yang menghitungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga dalil berikutnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, bahwa Allah menyatakan kami akan letakkan timbangan-timbangan, dan Allah sebutkan dengan kalimat fala tudlamu nafsun syai'a, enggak ada satu jiwa pun yang didolimi. Berarti timbangan itu bukti keadilan Allah, bahwa Allah akan memperlakukan manusia dengan adil, seadil-adilnya. Ayat lainnya dalam surat Luqman ayat 16. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya bunayya, ini menceritakan tentang Luqman yang mengatakan pada anaknya, ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman al-Hakim kepada anaknya, walaupun dosa tersebut sebiji darah, sebiji khardal, dan adanya di dalam batu sekalipun, atau di dalam langit sana, atau di atas langit sana, atau di dalam bumi, ya'ti biha, Allah akan datangkan, Allah akan hitung, innallaha latifun khabir. Ini juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik sebiji darah pun, perbuatan jelek sebiji darah pun akan didatangkan, dan kita akan melihat ada di mana letaknya. Di timbangan kebaikan atau di timbangan kejelekan, fi kiffah yang berisi kebaikan-kebaikan atau fi kiffah yang berisi kejelekan-kejelekan. Dan kemudian Allah akan timbang dengan seadil-adilnya. Di dalam surat An-Nisa Allah juga berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi siapapun sebiji darah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, kalau itu catatan kebaikan Allah akan lipatkan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan baginya pahala dari sisinya yang berlipat. Adil dan rahmat. Adil dan rahmat. Keadilannya karena Allah akan membuktikan pada kalian timbangan amalan kalian sendiri, dan kalian melihatnya. Sedangkan rahmatnya, kalau yang baik Allah lipatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang dosa tidak dilipatkan. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, berarti hadis qudsi, ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan kami jadikan di tengah-tengah kalian pun haram. Adh-dhulm dhulumat yawmal qiyamah, yang namanya kedzaliman akan menjadi kegelapan nanti yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Maha Adil, bersih dari sifat kedzaliman. Maka Allah menyatakan haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kedzaliman atas diriku, kata Allah. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Maka sekian banyak ayat Allah menyatakan wama ana bidzallamin lil abid, sungguh aku tidak akan mendzalimi hamba-hambaku. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ, tetapi Mereka yang mendzalimi. Allah tidak mendzalimi mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Allah yang menciptakan dunia dan akhirat. Allah yang memiliki surga dan neraka. Hum khalquhu. Mereka juga para hamba itu makhluk-makhluk Allah, milik Allah. Wahum abiduh. Mereka budak-budak dan hamba-hamba Allah. Tetapi Allah tidak mendzalimi mereka. Beberapa ulama menyatakan sungguh demi Allah, kalaupun Allah berkehendak untuk menyiksa mereka seluruhnya, Allah tidak zalim. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki mereka. Wa yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah melakukan pada miliknya sekehendaknya. Kalau kita berbuat kedzaliman pada orang lain, itu bukan hakmu, itu milik orang, bukan milik kamu. Maka kamu berbuat zalim. Bahkan kalau kamu menyakiti dirimu sendiri, itu juga zalim. Karena badanmu bukan milikmu, milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah melarang kamu untuk merusak dirimu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Tetapi Allah melakukan pada apapun dari makhluk-makhluk ini, maka seluruh makhluk milik Allah, maka Allah bebas berbuat pada makhluknya apapun yang dikehendakinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dikisahkan ketika Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Shifa'ul Alil, kitab khusus masalah qada dan qadar, masalah takdir, seorang ulama ahli sunnah didatangi oleh tokoh qadariyah yang mengingkari takdir. Maha suci Allah yang maha adil dan maha suci dari kezaliman. Kalimat yang betul, kalimat yang hak yang diucapkan oleh qadariyah tadi, maha suci Allah, maha adil, yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Tetapi ahli sunnah tadi tahu kemana arahnya kalimat ini. Maka dia pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya pada kerajaannya, pada miliknya. Yang diambil ayat tentang fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kemudian mulai dia berbicara, bukankah kalau Allah menakdirkan seseorang kafir kemudian disiksa dalam neraka, berarti itu tidak adil? Lihat arahnya ternyata ke sana. Maha adil, tidak mungkin menentukan si fulan kafir kemudian disiksa. Maka ulama yang tadi yang sudah menebak arahnya pasti ke sana, berkata dengan kalimat, maha suci Allah yang maha melakukan apapun pada miliknya, yang bebas melakukan apapun pada miliknya. Aku tanya pada kamu, apakah Allah berbuat pada miliknya atau pada milikmu? Diam dia. Kalau dia jawab, ya pada miliknya, akan terkena ayat yang tadi. Allah maha melakukan apapun pada miliknya. Tidak ada yang berhak melarang. Hah? Ditanya ulang. Allah melakukan pada siapa? Pada miliknya atau pada milikmu? Ya pada miliknya. Kalau pada miliknya, aku katakan sekali lagi, wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Ikhwan ibn na'azamullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku akan timbang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku akan hitung. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku akan datangkan semua amal baikmu walaupun sebiji darah. Dan aku akan lihat pula, akan hitung kejelekanmu walaupun sebiji khardal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa Allah benar-benar adil. Qala, dikatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebiji darah pun dari kebaikan, dia pasti akan melihatnya nanti dalam hisab, akan melihatnya dalam timbangan, akan melihatnya nanti ketika mereka sudah dihadapkan di hadapan Allah untuk dihitung amalan-amalannya. Demikian pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula siapa yang beramal sebiji dzarrah kejelekan, pasti akan melihatnya. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ulama menyatakan sungguh demi Allah, cukup dengan berita ini aku malu berbuat dosa. Cukup dengan berita ini aku malu untuk berbuat dosa dimanapun, walaupun dalam kesendirian, karena nanti akan ditunjukkan oleh Allah ini dosamu. Belum bicara diampuni atau tidak, sudah malu di hadapan Allah Ta'ala. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, seorang mukmin, seorang yang beriman, malu ketika dikatakan nanti yaumul qiyamah enggak ada dosa sedikit pun, sebiji darah pun, kecuali nanti akan melihatnya, ini dosamu. Walaupun bisa jadi diampuni setelah itu, tapi dia sudah tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia lakukan di kesendiriannya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adlun wa faradal adla fi hadhihi dunya 'ala al-'ibad. Allah Maha Adil dan Allah wajibkan keadilan pada hamba-hambanya. Wa kam yanharifun nas 'an hadzal manhaj. Sungguh betapa banyaknya orang yang menyimpang dari garis ini, dari jalan ini. Wa an hadhihi da'wal khal hadh 'ala al-'adl. Sungguh betapa banyaknya mereka-mereka yang menyimpang dari manhaj yang adil, dari sikap yang adil, yang hadh 'ala al-'adl, yang selalu mendukung, menyuruh untuk keadilan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ba'atsan nabiyyin bil adl wa anzala mahumul kitab liyakumu bainan nas bil qist wa ma'a dhalika hatta al muslimin aw katsirin minhum yatajahaluna hadzal adl. Allah utus nabi-nabinya dengan keadilan, Allah turunkan kitab-kitabnya agar mereka menghukumi dengan keadilan, tetapi bersama dengan itu masih banyak kaum muslimin yang yatajahaluna ala hadzal adl, mereka bersikap bodoh atau berpura-pura bodoh tentang keadilan. Itu keadilan yang diajarkan dalam Quran, keadilan yang diajarkan dalam sunnah, keadilan dalam hukum-hukum Allah, keadilan dalam segala perkara, hatta fima bainal muslimin wal kuffar, walaupun antara kaum muslimin dan orang kafir. Ikhwan fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Maha Adil dan memerintahkan keadilan pada hamba-hambanya. Dan dikatakan dalam sekian banyak ayat Allah turunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab yang terdahulu, liyahkumu bil adl, agar mereka menghukumi dengan keadilan. Nabi-nabi juga diutus dengan keadilan. Maka keadilan diajarkan dalam kitab was sunnah. Sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya, sesuai dengan hukumnya, tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Seringkali sebagian kita kebablasan. Dalam membalas kebablasan tidak adil. Dalam bersikap kebablasan tidak adil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fi kullil umur, dalam segala perkara, bahkan terhadap diri sendiri. Kita makan kebanyakan, enggak adil. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dan tidak sesuai porsinya. Dan kamu sakit, menyakiti dirimu sendiri. Apalagi kepada orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pantas pada mereka, maka itu juga zalim. Hatta fima bainal muslimina wal kuffar, hingga sampai pada hubungan antara seorang muslim dengan orang kafir. Disuruh untuk bersikap adil. Kalau memang mereka tidak mengganggu, mereka tidak menyerang, mereka tidak mengusir, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Bahkan diancam, siapa yang membunuh seorang kafir yang dhimmi atau kafir yang terikat perjanjian, kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, lam yarih ra'ihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Sikap adil. Tetapi bukankah kita harus perangi mereka untuk masuk Islam? La ikraha fid din. Kita perangi mereka agar mereka mau tunduk pada agama Islam atau tunduk pada kekuasaan kaum muslimin. Setelah mereka dalam keadaan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang artinya dhimmi, atau dalam perjanjian damai, dalam artian tidak saling mengganggu, pada waktu kurun tertentu, maka kita tidak boleh melanggarnya. Ini adil. Ini adalah adil. Wa minal adli, termasuk keadilan adalah ucapan yang hak. Kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Itu juga adil. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk bainas salihina wal fujjar, la budda minal adl. Orang yang saleh dan orang yang fajir. Apakah boleh orang saleh ini mendolimi orang yang fajir? Orang yang jelek, ahli maksiat? Tidak boleh. Sesuai porsinya. Nasihati dia, tegur dia. Kalau enggak bisa, jauhi dia. Cukup. Siapa yang memerintahkan kamu untuk menghukum mereka atau membunuh mereka? Mereka tidak halal darahnya. Ayat yang mana, hadis yang mana yang membolehkan kaum muslimin menyerang kaum muslimin karena mereka katanya berbuat dosa, kemudian boleh diperangi, ditumpahkan darahnya? Adzabun, ini juga kezaliman karena bukan porsinya. La yahillu dam mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalath, imma thayyibu zani, sudah pernah menikah berzina maka oleh pemerintah dihukum rajam. Yang kedua, seorang yang membunuh dibunuh, an-nafsu bin nafsi, ini qisas, itu juga oleh penguasa. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati, yang meninggalkan agama, murtad, dan mereka-mereka yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Maka dosa-dosa tidak menjadikan mereka halal darahnya. I'jilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lau zalamta kafiran bighairi haq, kalau engkau mendolimi orang kafir tanpa kebenaran, engkau ambil barangnya tidak dibayar harganya, itu kedzaliman. Atau engkau bunuh dia dalam keadaan dia dhimmiyan, tidak mengganggu, tidak memerangi, niscaya akan dituntut yaumul qiyamah walaupun terhadap orang kafir. Yaqudullahu minka hadzal haq, Allah akan tuntut nanti hak tersebut yaumul qiyamah. Kenapa engkau merampas haknya orang kafir tersebut? Mengapa engkau merampas hak hidup dia? Mengapa engkau akan dituntut yaumul qiyamah? Bahkan antara hewan dengan hewan. Law nafahat syatun qurana syatan jamma, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya dalam kitab Al-Birri was-Silah wal Adab, disebutkan di sana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tu'addun al-huquqa ila ahliha yaum al-qiyamah, hendaklah kalian tunaikan hak-hak manusia, jangan dizalimi. Berikan hak-hak mereka agar kalian jangan nanti yaumul qiyamah dituntut yaumul qiyamah. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qurana, hingga nanti yaumul qiyamah akan dituntut kambing yang bertanduk yang menyerang kambing yang tidak bertanduk, akan dituntut yaumul qiyamah, akan dikisos. Walaupun setelah selesai kisos antar binatang tadi, Allah katakan pada mereka, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Tegakkan keadilan, qisas, setelah ditegakkan oleh Allah Ta'ala, Allah katakan, kunu turaba, tidak ada surga, tidak ada neraka. Tetapi pembalasan ada. Setelah selesai pembalasan qisas, jadilah tanah. Maka orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami pun jadi tanah saja, seperti binatang-binatang tadi. Walaupun tidak surga, tidak mengapa, yang penting tidak neraka. Ini ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti sikap adil itu barakallahu fikum, hingga binatang-binatang pun akan dituntut nanti yaumul qiyamah. Law nafahat syatun qurana, kalau menanduk kambing yang qurana, yang memiliki kurun, yang memiliki tanduk, menyerang syatan jamma, kambing yang tidak bertanduk, yaqtasullahu minha yaumul qiyamah, Allah akan selesaikan qisasnya nanti yaumul qiyamah, sampai sampai tuntas keadilan, sampai sempurna keadilan. Wa huwa la yadhlim qatilan wa la yadhlimu naqiran wa la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala enggak akan mendzalimi orang yang dibunuh tanpa sebab yang pantas untuk dibunuh. Akan dibalas oleh Allah yaumul qiyamah. Demikian pula wa la yadhlim naqiran, enggak akan mendzalimi sekecil apapun, selekukan titik di dalam biji korma. Kalau kalian melihat biji korma, mesti ada lekukan titik yang sangat kecil. Mesti ada naqir namanya. Wala yadhlim mithqala dzarrah, dan juga enggak akan dizalimi sebiji darah pun. Allah berfirman, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak mendzalimi mereka, tetapi kanu anfusahum yadlimun, tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Mengapa mereka tersiksa dalam neraka? Karena perbuatan mereka sendiri, karena mereka ingin masuk neraka. Kok bisa mereka ingin masuk neraka? Sudah diberitahu, ini jalan neraka, ini jalan surga. Mereka pilih jalan neraka. Siapa yang salah? La yadlimullah ahada. Allah enggak pernah mendzalimi siapapun. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak mendzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Dan nanti ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Yauma idzin, pada hari itu. Wala yatasaalun, dan tidak pula saling bertanya, bagaimana ya si fulan, bagaimana saudaraku, bagaimana. Enggak akan. Jangankan kerabat, bapak dan anaknya, anak dan bapaknya, anak dan ibunya, ibu dan anaknya, enggak ngurusi yang lainnya, masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Satu hari di mana orang lari dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari kakaknya, dari adiknya, dari siapapun. Mengapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing memiliki urusan sendiri-sendiri. Bagaimana saya? Bagaimana saya? Bagaimana dengan riwayat yang katanya anak memberikan syafaat pada ibunya, orang tuanya, orang tua memberikan syafaat pada anaknya, setelah selesai urusan masuk dalam jannah baru mereka melihat, mana ibuku, kata anak tadi, anak yang soleh. Ya Allah, ibuku, aku tidak melihat ibuku. Ternyata ibunya misalnya dalam neraka. Allah selamatkan dengan syafaat anaknya yang soleh. Itu bisa terjadi. Tetapi ketika yaumul hisab, atau ketika saat perhitungan, timbangan, mereka masing-masing tidak ngurus orang lain. Barakallahu fikum. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun yang ringan timbangan amal baiknya, maka mereka akan rugi diri-diri mereka dalam jahannam, mereka kekal di dalamnya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ayat ini dulu sebelumnya, siapa yang berat timbangannya maka dia akan mendapatkan falah, siapa yang ringan timbangan amal baiknya maka dia akan mendapatkan kerugian. Talfahu wujuhahumun nar, akan menerpa wajah-wajah mereka api neraka. Wahum fiha kalihun. Ikhwani bin na'azakumullah, kalimat fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum ini membantah mereka-mereka yang mengandalkan saudaranya. Bukankah saya turunan orang soleh? Bukankah saya turunan wali? Bukankah saya turunan Ali? Bukankah saya turunan Rasul? Ila akhir. Al-Sufiyah, kathirun minhum yaqul innahum abna'ur Rasul. Kaum Sufi, kebanyakan mereka berkata, kami turunan Rasul. Wa anahum yadkhuluna al-jannah, bahwa perturunan Rasul pasti masuk ke surga. Ikhwanifidina azakumullah. Wa Abu Talib, juga keluarga Rasul. am, pamannya Rasulullah SAW. Kana yunafih an Rasulullah SAW wa ma'a dhalika adkhalahu Allahun nar. Bahkan membela Rasulullah. Yunafih an Rasulillah. Membela Rasulullah SAW. Menjaga, melindungi. Tetapi adkhalahu Allahun nar. Allah masukkan dia dalam neraka. Zawjatu Nuh wa zawjatu Lut. Istrinya Nabi Nuh. Kata Allah, kanat minal ghabirin. Juga istrinya Lut. Qala Allahu fi sya'nihima. Allah terangkan tentang keduanya. Daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah permisalkan dua, atau Allah permisalkan orang-orang kafir adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain faqanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Dua orang wanita yang kedua-duanya tahta abdaini min ibadina salihain, padahal di bawah dua hamba kami yang saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, ternyata kedua-duanya mengkhianati suami-suaminya. Falam yughniya anhuma min Allahi syai'a, maka tidak bisa mencukupi mereka di sisi Allah. Jadi keberadaannya sebagai istri Nabi tidak mencukupi mereka dari adab Allah. Wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin, maka dikatakan masuklah dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Fakhanatahuma, khianat adalah berbuat kekufuran atau berbuat kejelekan tanpa sepengetahuan suaminya. Jadi di belakang suaminya berbuat yang tidak diperintahkan, bahkan berbuat sesuatu yang melanggar perintah suaminya. Itu khanatahuma. Sehingga suami-suaminya tidak disalahkan, karena tidak tahu. Ini nama bermakna khianat. Fakhanata huma. Maka Allah katakan bahwa hari itu, hari nufiqa fis-sur, hari ditiupkannya sangkakala, fala ansaba bainahum, enggak ada hubungan nasab, ini istri saya, ini suami saya, atau ini bapak saya, anak saya, enggak ada. Fala ansab, enggak ada kalimat saya turunan Quraisy, saya turunan Arab, saya turunan bukan Arab, atau saya turunan Ali, atau turunan Abu Bakar wa Umar. Enggak ada kaitannya. Saat itu yang dihitung adalah amalnya masing-masing. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. وَأَبُوْ إِبْرَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدْخُلُ النَّارِ. Bapaknya Ibrahim alaihi salam. Tadi istrinya Nabi Nuh, istrinya Lut. Sekarang bapaknya Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Yaqulu Ibrahim alaihi salam, ya Allah, wa'adtani annaka latukhzini. Dalam hadis yang sahih dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti pada hari kiamat, dalam riwayat Bukhari, Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbi, engkau janjikan kepadaku agar jangan engkau menghinakan aku atau merendahkan aku yaumul qiyamah. Maka fayandur fa idza bi abihi qad tahulu baina dikhin mulattakh. Kemudian dia berkata dalam riwayat lengkapnya, kehinaan mana yang lebih besar daripada melihat bapakku disiksa dalam neraka. Ikhwani fi din a'azakumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ayu khizyin, yang lengkapnya ada dalam footnote, yang lengkapnya ada dalam footnote di bawahnya. Ayu khizyin akhza min abil ab'ad, kehinaan mana yang lebih besar daripada dijauhkannya bapakku. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah jawab, tabaraka wa ta'ala, inni harramtul jannah 'alal kafirin, aku haramkan surga bagi orang kafir. Walaupun bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya kekasih Allah, Khalilullah, kecintaan Allah. Allah katakan inni haramtu al-jannah 'alal kafirin. Maka dikatakan oleh Allah, lihatlah wahai Ibrahim di bawah kakimu. Dia melihat di bawahnya, ternyata bapaknya sudah berubah menjadi seperti sesuatu binatang yang menjijikkan dan kotor. Maka ditendang oleh Ibrahim ke dalam neraka. Allah cabut rasa ansab tadi. Maka Allah katakan fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Enggak ada lagi hubungan nasab, Allah putus. Tidak lagi ada kasihan, malah jijik melihatnya, kemudian didorong dia oleh kakinya masuk dalam api. Selesai. Ikhwani fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah fa yukhad biqawaimihi fa yulqa finnar. Atau dalam riwayat diambil oleh Ibrahim kaki-kakinya dan dimasukkan dalam neraka. Karena sudah tidak lagi cinta kepadanya. Digambarkan oleh Allah dengan gambaran yang menjijikkan, maka diambil, dibuang, dimasukkan dalam neraka. Ini barakallahu fikum menunjukkan hubungan nasab tidak berpengaruh nanti yaumul qiyamah. Hubungan nasab tidak akan berpengaruh dalam urusan timbangan amalan kebaikan. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu ay amaluka huwa mahurun najah ba'da rahmatillah. Maka berarti yang akan menyelamatkan kamu adalah rahmat Allah dan amalmu. Yang akan menyebabkan engkau selamat adalah amalmu yang kemudian Allah merahmatimu. Aktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.